Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, kita telah selesai membaca tentang sholatu ahli al-a'dhar, sholatnya orang-orang memiliki udhur, udhur safar dengan jamak dan qasar, udhur karena sakit. Dan setelahnya kita sekarang akan masuk bab yang berikutnya, bab al-jum'ah, membahas tentang sholat jum'ah. Hamzah. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, babul jumu'ah, bab al-jumu'ah. Jumu'ah itu ada beberapa bacaan. Yang pertama bi dhammil jim ju wa fathil mim, dan mimnya di fathah, al-jum'ah, jum'ah. Yang kedua bi dhammil jim, jimnya di dhammah, wal mim, mimnya juga di dhammah, jum'ah. Dan ini yang paling masyhur, jumu'ah. Ya. Yang ketiga bidhammil jim, bidhammah jimnya, wa iskanil mim, dan mimnya disukun, jum'ah. Ya. Jum'ah. Dan yang paling masyhur itu jumu'ah, mimnya di dhammah, babul jumu'ah. Ada tiga bacaan. Baik. Dinamakan jum'ah atau jumu'ah karena manusia berkumpul padanya. Jum'ah ini maknanya jami'ah. Naam. Dan yaumul jum'ah ini, hari jum'ah itu hari yang istimewa. Dia diagungkan semenjak masa jahiliyah. Semenjak masa jahiliyah, hari jum'ah itu diagungkan. Dan hari jum'ah itu Idul Usbu, hari rayanya pekanan bagi kaum muslimin. hari raya pekanan kaum muslimin itu hari Jumat. Orang-orang Yahudi itu hari Sabtu. Orang-orang Nasara hari Jumat. Naam. Allah pilihkan untuk kaum muslimin idnya yaumul Jumat. Kaum muslimin itu umat yang terakhir. Tetapi hari istimewanya, hari rayanya pekanan itu lebih dulu dibandingkan Yahud wan Nasara. Naam. Dan yaumul Jumat itu istimewa. Ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Sehingga hari Jumat itu afdalul ayyam. Hari yang paling istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at fihi syamsu, yang matahari terbit padanya, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya, yaumul Jumu'ah, adalah hari Jumat. Ini penegasan Rasulullah SAW, hari yang terbaik adalah yaumul Jumat. Kemudian beliau menyebutkan ada kejadian-kejadian yang terjadi pada hari Jumat. Fihi, di hari Jumat itu, khuliqa Adam. Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaumul Jumat. Wafihi uthilal jannah. Di hari Jumat pula Adam AS dimasukkan ke dalam sorga. Wafihi ukhrija minha. Di hari Jumat pula Adam AS dikeluarkan dari sorga ketika melanggar larangan Allah. Tiga kejadian yang sudah lewat yang terjadi pada hari Jumat. Dan terakhir kata Rasulullah wa fihi taqumus sa'ah. Dan pada hari Jumat pula nantinya akan terjadi hari kiamat. Sehingga setiap hari Jumat itu binatang-binatang ketakutan. Karena mereka khawatir hari itu yaumul kiamah. Illan nas, kecuali manusia yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir pada hari Jumat. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Dan juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Allah ciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, dalam keadaan Allah mampu untuk langsung jadi, mampu. Allah ciptakan selama 6 hari. Hari pertamanya yaumul ahad. Proses penciptaan langit dan bumi, hari pertama yaumul ahad, dan hari terakhirnya yaumul jumu'ah. Penciptaan langit dan bumi. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Naam. Sehingga ini hari yang istimewa. Di situ ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa padanya kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumul jumuah. Baik. Dan di hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mewajibkan solatul Jumu'ah. Mewajibkan solatul Jumu'ah. Baik. Hari raya pekanan bagi kaum muslimin. Di sini mu'alif rahimahullah menyebutkan hadisnya. Qala an Abdillah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dalam nuskhah yang lainnya radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum. Loh, kenapa kok anhum? Karena mereka ini bertiga. Yang meriwayatkan hadis dua orang, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tapi sahabatnya tiga. Yang pertama Abdullah. Yang kedua bapaknya Umar bin Khattab, itu sahabat. Yang ketiga Abu Hurairah. Sehingga dhamirnya radhiyallahu anhum. Annahuma, bahwasanya keduanya, ini baru dua orang. Sami'a, keduanya mendengar Rasulullah SAW yaqul. Keduanya mendengar Rasulullah SAW menyatakan ala a'wadi mimbarihi. A'wad, tangga, ya, mimbar beliau, tangga mimbar beliau, tempat beliau berkhutbah. Layan tahiyanna aqwamun an wada'ihimul jumu'at. Hendaknya kaum-kaum itu berhenti dari mereka meninggalkan sholat-sholat Jum'ah. Au layahtimannallahu ala qulubihim. Atau Allah akan tutup hati-hati mereka. Summa la yakununna minal ghafilin. Kemudian sungguh mereka menjadi orang-orang, golongan orang-orang yang lalai. Rawahu Muslim. Ikhwani fi dina azani wa azakumullah. Disebutkan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ini ketika di atas mimbarnya. Ala a'wadi mimbarih, derajat, tangga, lapisan mimbarnya. Dan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibuat oleh seorang budak miliknya perempuan dari Ansor. Seorang perempuan dari Ansor memiliki budak tukang kayu. Kemudian membuatkan Rasulullah mimbar dengan tiga tingkat mimbarnya. Yang sebelumnya Rasulullah SAW jika khutbah di pohon kurma, di batang pohon kurma. Maka semenjak Rasulullah dibuatkan mimbar, tentunya tidak langsung dibuatkan mimbar, konsultasi izin dulu kepada beliau. Setelah jadi mimbar itu, maka Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar. Ketika beliau berkhutbah, beliau mendengar tangisan kesedihan dari batang pohon korma yang biasa dipakai khutbah. Rasul pun turun dari mimbarnya, menenangkan batang pohon korma itu sehingga batang pohon itu pun diam. Ini batang pohon ya, bisa menangis rindu sudah tidak dipakai lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimbar itu tiga tingkat. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipakai Abu Bakar Siddiq. Pada zamannya Umar bin Khattab juga tiga tingkatan. Pada zamannya Utsman bin Affan juga tiga tingkatan. Pada zamannya Ali bin Abi Thalib juga tiga tingkatan. Dan ketika pada zamannya Muawiyah ditambah tiga lagi sehingga enam tingkat. Ya. Enam tingkat mimbarnya Thaib itu ketika di masa kekuasaan Muawiyah. Sampai kemudian terbakar masjid itu dan terbakar pula mimbarnya. Naam. Di atas mimbar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberikan peringatan. La yantahiyanna aqwamun, kaum-kaum ya, berhentilah dari meninggalkan sholat Jumat tatkala tidak ada udzur. Atau kalau terus tidak sholat Jumat, layahtimannallahu, sungguh Allah akan tutup hati-hati mereka. Lalu mereka menjadi golongan orang-orang yang ghafilin, orang-orang yang lalai. 6. Dari hadis ini ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Di antaranya at-tahdzir min tarkil jumu'ah bila udrin. Peringatan dari meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Peringatan dari meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Baik. Yang kedua, nah di sini bisa kita ambil faedah anna tarkal jumu'at min kabairil dhunub. Bahwasanya tarkal jumu'at, meninggalkan beberapa sholat Jum'ah tanpa udzur, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Nah, kemudian yang berikutnya, bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah tanpa udzur, orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah tanpa udzur akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati itu tertutup, maka tidak akan bisa sampai kebaikan padanya. Tidak ada hidayah masuk ke dalamnya. Tidak ada cahaya masuk ke dalamnya. Dia menjadi hati yang sakit. 6. Karena perbuatan maksiat yang dia jalankan. Ya. Perbuatan maksiat dengan meninggalkan sholatul Jum'ah dengan sengaja. Baik. Ini hukuman yang berat. Jasad dia tidak sakit. Jasad dia tidak terluka. Tapi yang terluka hatinya, tertutup dari segala kebaikan, tidak bisa menerima kebaikan. La yasilu ilai khairun qat, tidak sampai kebaikan padanya sama sekali, karena dia meninggalkan sholat Jumat dan termasuk golongan orang-orang yang ghafilin. Nah, ini imbas dari meninggalkan sholat-sholat Jumat, Jumat ya, Jumat, beberapa Jumat. Nah, akan meninggalkan, menyebabkan tertutupnya hatinya, lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai ayat-ayat Allah, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini balasan Allah bagi orang-orang meninggalkan beberapa kali sholat Jumat. Baik. Kemudian faedah berikutnya, masru'iyatul khutbah alal mimbar. Disyariatkan khutbah di atas mimbar, sehingga bisa terlihat jamaah, sehingga bisa keras suaranya, karena zaman dulu gak ada mikrofon. Naam. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa diambil faedah bahwasanya khatib ketika khutbatul Jum'ah ya, atau khutbah yang semisalnya, karena khutbah itu ada khutbatul Jum'ah, ada khutbah aridah yang tidak terjadwal ya, tiba-tiba pengin mengingatkan sesuatu. Naam, ingkarul mungkar ya, khutbatul Jum'ah itu ingkarul mungkar, di dalamnya ada pengingkaran kemungkaran, demikian pula amar ma'ruf ya, memerintahkan kebaikan. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang-orang yang tidak menjalankan sholat Jum'ah, orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholatul Jum'ah. Nah, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau, layantahiyana aqwamun. Beliau sebutkan aqwam nakirah. Tidak disebutkan siapa mereka ini, dari kabilah mana, siapa namanya, tidak disebutkan. Disebutkan cara nakirah, aqwam. Dan itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mentakyin, tidak menyebutkan nama dalam khutbah beliau, dalam keadaan beliau tahu ya, tahu orangnya, tapi beliau tidak menyebutkan namanya. Naam. Dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu min husni dakwah ya, itu kebaikan dalam uslub dakwah, tidak mengingatkan seorang dengan menyebutkan namanya di atas mimbar yang membuat orang itu kemudian jatuh harga dirinya di hadapan orang banyak karena namanya disebutkan dan kesalahannya disebutkan. Terkadang seorang itu bisa menerima al-haq, tapi karena caranya keliru, dibikin malu dia di hadapan umum, sehingga dia menentang dan melawan, tidak lagi menerima al-haq. Khana fidina azani wa azakumullah. Ketika Ada beberapa sahabat yang mendatangi rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah di rumah. Ketika selesai jelasan Aisyah, mereka menyatakan, saya akan puasa selamanya, saya tidak akan menikah, saya akan menghabiskan malam dengan sholat malam, ya. Ingin melipat gandakan ibadahnya. Dan didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkhutbah dan diingatkan di dalam khutbah, tapi tidak disebutkan nama orangnya, disebutkan perbuatannya. Dan ini kebiasaan Rasulullah SAW. Nah, bukan disebutkan nama orangnya, kemudian membuat orang itu malu. Baik. Dan ini setiap ada kejadian beliau ingatkan di atas mimbar dengan tanpa menyebutkan nama. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan, wa hadza min husni da'wah. Ya. Naam. Jangan kemudian khotbah atau ngaji kok isinya nyindir-nyindir terus, enggak ada yang nyindir. Memang itu kejadiannya tanpa menyebutkan nama. Kalau kebetulan nama itu atau perbuatan itu persis apa yang kita jalankan, ya alhamdulillah ada yang ingatkan, tidak secara langsung. Terkadang orang-orang itu benci dengan al-haq. Naam, ikhwan fi din azni wa a'azakumullah. Baik. Dan ini amalan yang dijalankan Rasulullah SAW, mengingatkan umatnya. Ya. Maka di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, ahlu sunnah itu arhamun nas bin nas. Ahlu sunnah itu orang yang paling kasih sayang kepada manusia. Kenapa? Sering ingatkan orang yang keliru. Ya. Bagaimana kalau tidak ada lagi orang yang ingatkan ketika kita salah? Nah, kita merasa perbuatan kita benar, ya, padahal salah dan keliru. Alhamdulillah, ketika ada orang-orang mengingatkan kesalahan kita, rahimahullah, ya, semoga Allah merahmati imro'an, seseorang yang dalla menunjukkan kepada ku'aibku, ya, menunjukkan kesalahannya, menunjukkan aibnya. Khwan fi din a'azani wa a'azakumullah. Baik. Tidak menyebutkan nama, ya, ketika membantah, ketika mengkritik, apalagi ada orangnya di situ. Nah, min husni ad-da'wah. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah di antaranya yang bagi fil khitab ayudzakiru fiya ma yunasibul maqam, hendaknya di dalam khutbah itu mengingatkan apa-apa yang sedang terjadi. Apa sih, ada kejadian apa sih yang kemudian perlu untuk diingatkan, perlu disadarkan kaum muslimin. Nah, karena itulah isi khutbah, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, tahdzir, memberikan peringatan. Nah, kalau pas khatib itu membahas sebuah perbuatan dan itu kemudian dia menuduh, ini bahas saya ini misalnya, maka orang itu ada penyakit dalam hatinya. Hati-hati. Pembahasan secara am, membahas masalah orang munafik misalnya, kemudian dia beranggapan ini sedang menyinggung dia misalnya, hati-hati. Naam. Khani fi dina azani wa a'azakumullah. Baik. Demikian pula dari hadis ini bisa kita ambil faedah. Dhammul ghaflah, celaan dari lalai, ya, lalai dari Allah, lalai dari perintah Allah. Naam. Kemudian juga faedah dari hadis ini, anna salatal jum'ah fardu ain, bahwasanya salat jum'ah itu fardu ain. Naam, fardu ain. Allah juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah, ketika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, salatul Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah, wadarul bai', dan tinggalkan jual beli. Mengingat Allah, ila dzikrillah, itu diantaranya khutbah, mendengarkan khutbah. Naam. Khutbah itulah termasuk di dalamnya upaya untuk kita senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, beberapa adillah ya yang bisa diambil dari hadis ini. Baik, sabar. Al-Fai'ah. Terus lanjut. Baik. Khan fi din azani wa a'azzakumullah. Pembahasan sekarang ini pembahasan tentang kapan waktu sholat Jumat itu dimulai. Ya. Kapan sholat Jum'ah itu waktunya dimulai? Para ulama ikhtilaf tentang waktu sholat Jum'ah kapan dimulainya. Baik. Qala rahimahullah wa an Salama bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qal, kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ah. Kami sholat bersama Rasulullah SAW pada hari Jumat. Summanan sarifu, kemudian kami bubar. Dan sarif, bubar, meninggalkan masjid. Selesai sholat Jumat. Walaysa lil hitan, tidak ada bagi hitan. Hitan itu pagar, tembok. Zillun, bayangan, yastazillu bih, yang bisa dipakai untuk berteduh dengannya. Muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari wa fi lafzi lil Muslim, kunna nujammi'u ma'ahu idza zalatis samsu summa narji'u, kami nujammi'u, ya, mengadakan salat Jumat bersama beliau, idza zalatis samsu, ketika tergelincir matahari, summa narji'u, kemudian kami balik, natatabba'ul fai, mencari-cari fai, fai itu bayangan. Ya. Baik. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. dari hadisnya Salamah bin Al-Aqwa. Ya. Hadis Salamah bin Al-Aqwa. Kami sholat bersama Rasulullah pada hari Jumat. Kemudian kami pulang, ya, bubar dari sholat Jumat dan tidak ada bayangan, ya, tidak ada bayangan di apa pagar-pagar atau tembok-tembok itu tidak mengeluarkan bayangan. Nah, ini diambil faedah darinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat Jum'ahnya itu sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari. Ya. Baik. Ini berbeda dengan sholat duhur. Sholat duhur itu jika sangat panas, Rasul perintahkan untuk diundur, ya, sampai dingin. Baik. Tetapi untuk sholat Jum'ah ini Rasulullah bersegera untuk menjalankannya. Nah, sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, berarti sebelum masuk sholat duhur, itu sudah dijalankan sholatul Jum'ah. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berpendapat sholat Jum'ah itu bisa dimulai seperti sholat id di waktu duha. Ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Nah, dan hadis ini menunjukkan Rasul sholatnya itu qabla zawal, ya, sebelum tergelincir matahari. Kalau matahari itu pas di tengah, benda itu tidak ada bayangannya, ya. Tapi ngelihat posisinya, ya, posisi matahari. Ada kalanya ada bayangan yang dia itu berhenti bayangannya, ya. Dia berhenti karena matahari itu ketika naik bayangan itu akan mengecil. Ketika matahari itu memendek, ya, ketika matahari di tengah, bayangan itu berhenti. Kalau daerahnya itu pas, berarti bayangan itu hilang sama sekali, tidak ada bayangannya. Ketika matahari tergelincir, bayangan itu akan bertambah. Ya. Itu yang disebut fa'uz zawal. Bayangan yang masih ada ketika matahari tengah-tengah, itu disebut fa'uz zawal. Bayangan sisa. Nah. Dan ini Rasulullah bubar sholat Jum'ahnya tidak ada bayangan, ya. Berarti sebelum zawal beliau sudah sholat, ya. Sebelum tergelincir matahari beliau sudah sholat. Nah, itu dari hadisnya Salamah bin Al-Aqwa. Baik. Kemudian dari hadis riwayat Muslim, kunna nujami'u mahu idha zalati syamsu summa narji'u idha zalati syamsu. Nah, di sini ketika tergelincir matahari, ya, sholat Jum'ahnya ketika tergelincir matahari. Nah, ini menunjukkan Rasulullah SAW sholat Jum'ahnya ketika tergelincir matahari. Dan ini pendapatnya jumhur, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, pendapatnya Abu Hanifah. Baik. Qabla zawal, sebelum tergelincir matahari, itu pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat jumhur setelah tergelincirnya matahari. Naam. Kemudian di hadis berikutnya Ansal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qol ma kunna naqilu, kami tidak nakil. Nakil itu qailulah, istirahat siang, ya. Wala nataghadda, tidak pula makan siang. illa ba'dal jumu'ah, kecuali setelah sholat jumu'ah. Kami tidak istirahat siang dan tidak makan siang kecuali setelah sholat jumu'ah. Muttafaqun alaih walabduli muslim. Wa fi riwayatin fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zawal, sebelum tergelincir matahari, karena para sahabat tidak sempat istirahat siang, tidak sempat makan kecuali setelah sholat Jumat. Baik. Fanimidina anzani wa a'azakumullah. Dari pendapat-pendapat ini, nah, ada yang berpendapat bolehnya sebelum zawal. Ada yang berpendapat salat Jumat itu ba'da zawal sebagaimana zuhur. Nah, ada dua pendapat. Kemudian mana yang rajih di sini? Secara dalil, ya, dalil yang dibawakan Imam Ahmad dan yang semisalnya yang menyebutkan sebelum zawal itu juga jelas. Nah, kuat sore. Baik. Tapi juga enam, tentang ba'da zawal, ya, itu pendapatnya jumhur, sehingga ada yang berpendapat Rasul itu kadang qabla zawal, kadang ba'da zawal, dan yang seringnya ba'da zawal, setelah Jumatnya setelah tergelincir matahari. Ibnu Qudamah rahimahullah, ini ulama dari madhab Hambali, pengarang kitab Al-Mughni. Ya, kalau ingin ngelihat madhab Hambali, bacanya kitab Al-Mughni. Ya, kalau ingin melihat madhabnya Syafi'i, ngelihat Majmu' Syarhul Muhaddab Imam Munawawi. Ibnu Qudamah rahimahullah, tadi kita sebutkan pendapatnya Hanabilah itu qabla zawal, ya. Bahkan di waktu duha itu sudah boleh sholat Jumat. Beliau menyatakan al-aula, lebih utama, alla tusalli illa ba'da zawal, tidak sholat kecuali setelah tergelincir matahari. Itu pendapat beliau rahimahullah, ya. Tidak sholat Jumat kecuali setelah tergelincir matahari. Kenapa? Liyahruja minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan ulama. Ya. Kalau kita sholatnya sebelum zawal, menurut jumhur tidak sah. Kenapa? Belum masuk waktunya. Kalau kita sholatnya setelah tergelincir matahari, menurut jumhur sah. Menurut madhabnya Muhammad, ya sah. Sama-sama sahnya. Ya. Maka setelah zawal, keluar dari khilaf. Ya. Baik. Dan dijalankan segera, maksudnya tidak diolor, segera. Ya. Jadi ba'da zawal tapi segera dijalankan. Naam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau segera menjalankan sholatul Jumat agar tidak memberatkan para sahabatnya. Kenapa? Ini para sahabat ini belum makan siang. Sahabat ini belum istirahat, ya. Disegerakan baik untuk menjalankan sholatul Jumat. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, ya. Waktu penyelenggaraan sholatul Jumat baik itu ba'da zawal, keluar dari khilaf, ya. Ba'da zawal, naam, dijalankan sholatul jumat dan segera, bukan kemudian diolor dan diperpanjang waktunya. Baik. Ini ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Imra'atun kabirah. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua. Kana min adatiha, kebiasaan beliau ini, antasuma asra dzil hijjah, berpuasa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Imra'atun kabirah, pertanyaannya perempuan yang sudah tua. Lakinna fi hadzal 'am, tetapi di tahun yang sekarang ini, ataha, dia ditatangi manqal, ada orang yang datang kepada dia menyatakan la yusra' laka siyamul asr, tidak disyariatkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itu enggak ada contohnya, tidak disyariatkan. Li'anna ulaysa minas sunnah siyamul asr kullah, karena bukan termasuk sunnah puasa penuh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Puasa itu 1 sampai 9, enggak sampai 10. Tapi ini aglabiyah. Wa inna masumi, tapi puasalah kal asharil ukhra, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, ayyamul bid, ya. Puasalah 3 hari dalam 1 bulan, ayyamul bid, wa yaum arafah, dan puasa arafah saja tanggal 9. Nah, itu yang disyariatkan, ya. Kalau biasanya puasa ayyamul bid 3 hari dalam 1 bulan 13-15, itu yang dijalankan, dan puasa Arafah. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 8 itu enggak ada sunnahnya. Padahal ibu ini, atau karena sudah tahu mbah ini, sudah biasa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Kata beliau, bayanu amri bitafsil, ini penjelasannya dirinci dulu. Antasumal asr, puasa 10, madamat al-qadirah walayasuku aliyah, selama mampu dan tidak memberatkan, puasa 1 sampai tanggal 9. 6. Kemudian beliau bawakan hadis, ma min ayyam al-amalu sholih fihinna, tidaklah dari hari-hari yang amalan soleh padanya habbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyamul asr, dibandingkan 10 hari pertama ini. Ya. Baik. Al-hadith. Kemudian beliau tanya, hal siya minal amali soliha, apakah puasa itu termasuk amalan soleh? Naam, bila syak, tentu, tidak diragukan, puasa itu termasuk amalan soleh. Nah, sehingga dia masuk hadis itu. Tidak ada amalan yang lebih dicintai melebihi ketika dijalankan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, termasuk puasa. Ya, termasuk puasa. Naam. Wa li hadza ja'alahu Allah min arkanil Islam. Oleh karena itu Allah jadikan puasa termasuk rukun Islam. Wasiyam bila syak minal a'mal shalihah, maka puasa tanpa diragukan termasuk dari amalan-amalan soleh. Naam. Hatta qala Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsi, asawmu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Fa idza kana kadzalik fa inna sawma masru'un, kata beliau. Kalau memang demikian, puasa itu termasuk amalan soleh, maka puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah masru'un, disyariatkan, ya, dengan dalil hadis tadi. Wa man za'ama annal as-salatu shaumu, dan barang siapa yang berpendapat bahwasanya 10 hari pertama tidak puasa, falyati bidalilin, silakan dia bawakan dalil ala ikhraji shaum an hadzal umum, dari keluarnya puasa dari hadis umum ini. Silakan bawakan dalil. Dan beliau sudah buktikan puasa termasuk min amal soleh. Ya. Baik. Fa idza sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumha. Kalau memang Rasul tidak pernah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, tanggal 8. Kalau tanggal 9 kan Arafah. Tanggal 1 sampai tanggal 8 Rasul tidak pernah puasa karena alasannya tadi, "Duh, Rasul tidak pernah puasa itu." Rasul punya tanggal 9. Kata beliau, kalau memang Rasul tidak pernah puasa, fahada qadhiya ainun, ini kejadian tertentu. Rubbama kana lazumu li an yastaghillu bima wa anfa wa aham. Bisa jadi. Kenapa Rasul tidak puasa? Karena beliau tersibukkan dengan perkara yang lebih manfaat dan lebih penting dibandingkan puasa itu. Ngurusi umat atau yang semisalnya. Lakin indana, tapi di sisi kita, lafzur Rasul sallallahu alaihi wasallam, lafaz Rasul, ucapan Rasul, ma min ayyam al amal saleh fihi nahabu ila Allah. Ini yang dipegangi. Nah. Baik. Ini khan fi dina azani wa a'azzakumullah. Naam. Ya, ini bantahan beliau dari orang-orang yang coba untuk memberikan syubhat, nah, dalam tanda kutip, untuk menghalang-halangi orang yang tidak, yang mau puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kemudian beliau menyatakan, amma siyamul bid, adapun puasa ayamul bid, fa inna la yumkin shaumu, ini enggak mungkin dijalankan pada saat itu di bulan pertama bulan Dzulhijjah. Naam. Karena ayamul bid fil yaum salis asar dimulai tanggal 13, ya. Di anna yaumul salis asar min ayam tasyrik, tanggal 13 di ayam tasyrik masuk hari-hari tasyrik yang dia tidak boleh berpuasa, tidak mungkin untuk dijalankan, ya. Jadi baik, puasa di hari pertama sampai tanggal 9 Dzulhijjah, baik, ini disyariatkan dengan hadis yang umum ini. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.